الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله marilah kita sama-sama senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikat syukur adalah bagaimana kita membawa nikmat tersebut ke dalam ketaatan, ke dalam ibadah, ke dalam hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala nikmat kita syukuri, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Sungguh jika kalian bersyukur kepada Allah terhadap nikmat-nikmat-Nya, maka Allah akan membalas, maka Allah akan menambahkan dengan nikmat yang lain. Dan jika kalian kufur, tidak bersyukur kepada nikmat tersebut, maka sungguh azab Allah begitu pedih. Maka ini menunjukkan bahwa wajib untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kufur dengan nikmat Allah ancam dengan siksa. Itu menunjukkan bahwa kufur nikmat adalah dosa besar, karena Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan siksa di hari kiamat kelak. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Kita meneruskan pembahasan masih seputar haid ya, yaitu tentang apa saja yang diharamkan bagi seseorang yang ditimpakan haid atau nifas ya. Jadi ketika seorang itu, seorang perempuan keluar darah nifasnya atau darah haidnya, maka ada beberapa hal yang diharamkan untuknya dilakukan. Maka yang pertama adalah kita murojaah al-wat'u fil farji, yaitu berhubungan suami istri. Maksudnya adalah berhubungan jima ya. Berhubungan jima. Maka diharamkan bagi perempuan yang haid dan juga nifas. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa'tazilun nikaa fa'tazilun nisaa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatuhur. Karena itu jauhilah istri-istri pada waktu haid dan janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka suci. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para suami untuk menjauhi istri mereka ketika haid. Maksudnya apa menjauhi? Yaitu tidak mempergauli atau tidak menjimak istri. Nah, ketika ayat tersebut turun, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isna'u kullasyai'in illan nikah." Perbuatlah segala sesuatu kecuali jima, kecuali nikah. Nikah di sini maksudnya adalah jima. Karena nikah secara bahasa maknanya adalah al-wat'u, yaitu berhubungan badan atau berjima. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tadi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukanlah segala sesuatu kecuali jima. Nah, maka bagi perempuan yang haid, bagaimana suaminya ingin bisa melampiaskan hasratnya? Maka caranya boleh dengan cara yang lain, bersedap-sedap, namun jangan sampai jima. Ya, boleh pelukan misalnya dan seterusnya. Jadi yang diharamkan itu adalah cuma jima, maka selain itu maka boleh. Ketika suami misalnya syahwatnya lagi naik ya, maka boleh kecuali selain nikah atau jima. Nah, kemudian yang kedua, yang diharamkan dilakukan karena haid dan nifas adalah mentalak. Maka tidak boleh ya, seorang suami mentalak istrinya ketika istrinya lagi haid. Maka disebut dengan talak bid'i, talak yang bid'ah, yaitu talak yang tidak sesuai dengan koridor syariat. Di antaranya adalah suami mentalak istri ketika istrinya lagi haid. Maka ketika suaminya mentalak istrinya sesuai dengan koridor syar'i, maka dinamakan dengan talak sunni, talak sunnah yang sesuai sunnah. Namun ketika bertentangan dengan koridor syariat, maka dinamakan dengan talak bid'i, talak bid'ah, yaitu ketika suami mentalak istrinya ketika istrinya sedang haid. Nah, diharamkan bagi suami mentalak istrinya ketika istrinya lagi haid, ini firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan fatalliquhunna li'iddatihinna, maka talaklah mereka pada waktu mereka dapat iddahnya, ya, pada waktu dapat iddahnya, yaitu ketika dia sudah menyelesaikan masa haidnya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Khattab, tatkala anak beliau Abdullah bin Umar ya mentalak istrinya ketika haid, maka apa yang Rasul katakan kepada Abdullah bin Umar, murhu fal yuraji'ha, perintahkan dia. Jadi afwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar bin Khattab, apa yang disampaikan oleh Rasul kepada Umar bin Khattab, murhu, perintahkan dia. Maksudnya adalah perintahkan Umar, Abdullah bin Umar, perintahkan dia agar merujuknya. Karena Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, beliau mentalak istrinya ketika sedang haid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar Abdullah bin Umar merujuk kepada istrinya. Kemudian yang ketiga adalah salat ya. Adalah salat. Nah, larangan salat bagi perempuan yang haid dan nifas ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu anha. Rasulullah mengatakan kepada dia, "Idza aqbalatil haydah fada'is salata." Bila haidmu datang, maka tinggalkanlah salat. Nah, Rasul menyuruh agar sahabat perempuan ini tidak salat ketika haid datang. Nah, apakah diqada? Maka jawabannya tidak. Tidak diqada salatnya bagi perempuan yang haid ataupun nifas. Ini berbeda tatkala puasa wajib. Nah, kalau dia puasa wajib di bulan Ramadan, kemudian di tengah, misalnya di tengah bulan dia haid, maka dia tidak boleh puasa, dia batal puasanya. Namun nanti wajib di qada. Ini bedanya antara sholat dan puasa. Jadi kalau sholat, perempuan haid, maka dia meninggalkan sholat dan tidak di qada. Namun ketika perempuan ini berpuasa dan dia haid, maka dia tidak boleh puasa, namun nanti mengganti puasa di hari berikutnya. Dan para ulama berijma, berkonsensus atau bersepakat ya, bahwasanya diharamkan bagi perempuan yang haid dan juga nifas untuk sholat, baik sholat yang fardu maupun sholat yang sunnah. Maka hukumnya adalah haram ya. Maka jangan sampai misalnya sangat semangat untuk beribadah namun tidak tahu caranya, namun tidak memiliki ilmu. Ya, saya masih semangat untuk sholat sekalipun saya haid, lalu dia sholat mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka jawabannya tidak, malah haram perempuan untuk sholat ketika dia haid ataupun nifas. Kemudian yang keempat yang diharamkan bagi perempuan yang haid dan juga nifas adalah as-siyam, yaitu puasa. Ini juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Alaisa ihdakunna idza hadat lam tasum wa lam tusalli?" Qulna bala. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bukankah salah seorang dari kalian apabila haid dia tidak berpuasa dan tidak salat?" Maka mereka menjawab, benar, tidak berpuasa dan tidak sholat. Namun tadi bedanya adalah, kalau dia tidak sholat maka tidak diqadha, kalau dia tidak berpuasa maka wajib diqadha. Ini sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, afwan, dan juga Imam Abu Dawud. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, kana yusibuna zalika fanu'maru biqada'is shaumi wala nu'maru biqada'is shalah. Dulunya kami ditimpakan haid. Maksudnya dulunya sering haid ya, ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Jadi ketika beliau masih hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika beliau haid dan juga para perempuan yang lain, maka mereka diperintahkan tentu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada salatnya. Kemudian yang kelima adalah masih seputar yang diharamkan bagi perempuan yang haid maupun nifas adalah tawaf. Tawaf artinya secara bahasa adalah mengelilingi. Maksudnya bukan tawaf secara bahasa, namun tawaf secara syar'i, yaitu mengelilingi Ka'bah, baik dalam rangka ibadah haji maupun umrah. Maka ini adalah tidak diperbolehkan bagi perempuan yang haid berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha tatkala Aisyah sedang haid. Apa kata Rasul? If'ali ma yaf'alul hajju ghairu alla tatufi bil baiti hatta tatuhuri. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakukan apa saja yang dilakukan oleh orang yang berhaji. Silakan bebas kamu lakukan apa saja sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang berhaji. Kata Rasul kepada Aisyah, dan Aisyah ketika itu sedang haid. Kecuali, nah, yang tidak boleh apa? Hanya saja, hendaklah kamu tidak tawaf sampai kamu suci. Itu menunjukkan bahwa tidak boleh bagi perempuan yang haid untuk ikut tawaf. Maka tidak boleh dia. Dia menahan diri sampai suci, kemudian dia sambung lagi untuk tawaf. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Bahkan dikatakan muttafaqun alaih, disepakati atasnya. Maksudnya apa? Kata-kata muttafaqun alaihi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan sahabat yang sama. Maka dikatakan dengan muttafaqun alaihi, yang disepakati atasnya. Karena sahabatnya yang meriwayatkan sama. Kemudian yang keenam, yang dilarang bagi perempuan yang haid maupun nifas adalah qiraatul Qur'an, yaitu membaca Al-Qur'an. Kita baca, ini kita sampai di sini, yaitu yang kelima, yang keenam ya, perempuan yang haid ataupun nifas tidak boleh membaca Al-Qur'an. Nah, penulis mengatakan qiraatul Qur'an wa huwa qaulun katsirun min ahli al-'ilmi min as-sahabah wa tabi'in wa man ba'dahum, lakin idza ihtajat ila al-qira'ah ka an tahtaju ila muraja'ati mahfuzha hatta la yunsa atau ta'lim al-banat fil madaris atau qira'ati wirdihah jazalaha dzalik, wa illam tahtaj fala taqra kama qala bihi ba'du ahli al-ilmi. Yang keenam yang diharamkan bagi perempuan yang haid dan juga nifas adalah membaca Al-Qur'an. Penulis mengatakan, ini adalah pendapat banyak ulama dari kalangan sahabat, kalangan tabi'in, dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Jadi maksudnya apa? Memang ada perbedaan pendapat dari para ulama. Dan penulis kitab yang kita baca, beliau merojihkan pendapat yang mengatakan bahwa perempuan yang haid tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Dan ini adalah kata beliau, pendapat banyak ulama dari kalangan sahabat, kalangan tabi'in dan tabi'in. Nah kemudian beliau memberikan perincian. Penulis mengatakan, namun apabila seorang wanita perlu membaca, misalnya dia perlu mengulangi apa yang telah dihafalnya agar tidak lupa, atau mengajarkan anak-anak perempuan di sekolah, atau menjadikannya bacaan wirid. Bacaan wirid maksudnya bacaan yang berkesinambungan. Ya, dia bikin berkesinambungan, misalnya dalam sehari sejuz. Dia hafal Quran misalnya, atau dia menghafal 10 juz. Lalu dia menargetkan setiap hari 1 juz. Dalam rangka ada hajat seperti murojaah, atau dia mengajarkan tafsir Al-Quran, yang mau tidak mau dia harus membaca Al-Quran. Atau dia misalnya lagi ujian, kebetulan dia haid, ternyata ujiannya adalah tafsir, atau hadis atau tauhid yang ada ayat Al-Qurannya. Nah, kalau ada hajat, maka boleh bagi perempuan yang haid untuk membaca Al-Quran. Maka hal itu, kata penulis, diperbolehkan untuknya. Jadi, di sini penulis mencatat dan memberikan perincian. Beliau mengambil pendapat dari kebanyakan para sahabat tabi'in dan tabi'in bahwa perempuan yang haid tidak diperbolehkan membaca Al-Quran. Kecuali kalau ada hajat, ada keperluan. Lalu beliau merinci, mencontohkan apa saja ada hajat. Seperti seseorang yang terbiasa murojaah, atau dia mengajarkan ilmu agama. Jelas ketika dia mengajarkan ilmu agama, terlebih tauhid, tafsir, pasti kebaca ayat Al-Quran. Atau dia murojaah hafalannya. Maka ketika ada hajat keperluan, maka boleh perempuan yang haid untuk membaca Al-Quran. Dan apabila tidak ada keperluan, tidak ada hajat, maka tidak boleh membaca. Sebagaimana sebagian ulama berpendapat demikian. Jadi beliau merajihkan pendapat yang mengatakan dan menyatakan perempuan yang haid dan nifas tidak boleh membaca Al-Quran. Namun beliau merinci dan menyebutkan pengecualian, kalau ada hajat maka boleh. Apalagi perempuan ini sebagai guru, sebagai ustazah yang langka ya. Ustazah itu langka, yang dia bisa baca Al-Quran, hafal Quran, baca kitab lagi, menjelaskan tentang tauhid, hadis, itu langka. Nah, kita sangat mencari ada seorang perempuan yang bisa mengajarkan ilmu agama, sehingga para perempuan itu ketika belajar, dia langsung ada ustazahnya. Beda lewat televisi, apalagi bahasa Arab. Harus ada memang benar-benar seorang perempuan yang mampu mengajarkan secara langsung kepada para perempuan, sehingga mereka lebih semangat, lebih terbuka, dan seterusnya. Ketika perempuan sebagai ustazah ini haid, maka kalau ada keperluan untuk mengajar, murojaah, ya, dan seterusnya, maka dibolehkan untuk dia membaca Al-Quranul Karim. Nah, kita baca lagi pendapat sebagian ulama yang lain yang memperbolehkan membaca Al-Quran. Apa alasan mereka? Sehingga mereka berpendapat bahwa boleh perempuan yang haid maupun nifas untuk membaca Al-Quran. Dalilnya apa? Apa bantahan mereka terhadap yang mengatakan tidak boleh membaca Al-Quran bagi perempuan yang haid? Nah, kita baca keterangan tersebut di kitab Sahih Fiqih Sunnah, halaman 213, jilid 1. Nah, penulis Sahih Fiqih Sunnah, Syekh Kamal Abu Malik, ya, beliau mengatakan, bahwa boleh ya seseorang yang haid untuk membaca Al-Quran. Dan ini kata beliau adalah mazhabnya Abu Hanifah dan yang masyhur dari mazhab Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Nah, perhatikan perkataan Ibnu Hazm Al-Andalusi dalam kitab beliau Al-Muhalla. Beliau menyebutkan sisi pendalilan bahwa tidak ada larangan atau diperbolehkan perempuan yang haid untuk membaca Al-Quran. Ibnu Hazm Al-Zahiri Al-Andalusi, beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Muhalla, qira'atul Quran was-sujudu fihi wa massul mushaf wa dzikrullahi ta'ala af'alu khairin mandubun ilaiha ma'jurun fa'iluha famanidda'a al-man'a fiha fi ba'd al-ahwal kullifa an ya'tiya bil burhan. Beliau mengatakan membaca Al-Qur'an dan sujud padanya, misalnya dia mendengar ayat sajadah lalu sujud dan menyentuh mushaf dan berzikir kepada Allah adalah perbuatan-perbuatan kebaikan. Yang dianjurkan, yang diperintahkan untuk mengerjakannya, yang diberikan pahala, yang diberikan ganjaran bagi pelakunya. Maka barang siapa yang mengatakan tidak boleh, mengatakan dilarang pada sebagian keadaan, maka dia dibebankan untuk mendatangkan bukti atau dalil. Maka datangkan dalil. Ada enggak di Al-Quran maupun Sunnah? Nah, kemudian kita baca lagi dalam kitab yang lain, yaitu Tamamul Minnah. Halaman 146, jilid 1, karangan Syekh Adil Al-Azazi. Tentang bolehnya membaca Al-Quran bagi perempuan yang haid maupun nifas. Apa penjelasan beliau? Kita baca. Beliau mengatakan bahwa memang ikhtalafat ara'ul ulama fi qira'atil Quran, fi qira'atil haidil Quran, ma baina muharrim wa mujawwiz. Para ulama berbeda pendapat dalam membacanya perempuan yang haid membaca Al-Quran, antara orang yang mengharamkan dan ada orang yang membolehkan. Walladhi yatarajjah, wallahu a'lam. Dan yang rajih menurut beliau, wallahu a'lam, kata beliau, bahwasanya dibolehkan untuk perempuan yang haid baca Al-Quran. Kenapa? Karena tidak adanya hadis yang sahih, yang sharih, yang jelas, yang mencegah perempuan untuk membaca Al-Quran. Dan ini pendapat Imam Bukhari, Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Munzir. Mereka berpendapat bolehnya perempuan haid untuk membaca Al-Quran. Bahkan Al-Hafiz Ibnu Hajar menukilkan perkataan Imam Malik dan Imam Syafi'i yang beliau sebutkan di kitab beliau Fathul Bari. Beliau menghikayatkan bahwa Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya menghikayatkan mereka berdua membolehkan perempuan yang haid untuk membaca Al-Quran. Nah, kemudian setelah kita membaca para ulama siapa saja yang membolehkan, perhatikan sisi pendalilan dari yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menjelaskan dan mengatakan, laisa fi man'iha minal Quran sunnatun aslan. Tidaklah dalam hal pelarangan perempuan yang haid membaca Quran ada sunnahnya secara asal. Beliau mengatakan tidak ada sunnahnya dalil yang mengatakan perempuan yang haid tidak dibolehkan membaca Al-Quran. Beliau mengatakan tidak ada sunnahnya, tidak ada hadisnya sama sekali, kata beliau. Fa inna qaulahu, maka sabda Rasul yang dijadikan dalil oleh yang mengharamkan, perhatikan sabda Rasul, wa la taqra'ul haidu walal junubu syai'an min Al-Quran. Tidaklah membaca Al-Quran, tidaklah membaca sedikit pun dari Al-Quran oleh perempuan yang haid dan juga orang yang junub. Nah, sabda Rasul ini adalah, kata beliau, haditsun dhaifun, hadis yang lemah, bittifaqi ahlil ma'rifati bil hadis. Hadisnya lemah dengan kesepakatan para ulama hadis. Jadi ketika ada orang atau ulama yang berdalil dengan dalil ini, sabda Rasul tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Quran perempuan yang haid dan nifas, maka para ulama hadis mengatakan sepakat hadisnya adalah lemah. Sehingga kalau lemah maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Kemudian beliau memberikan penjelasan sisi pendalilan yang lain tentang bolehnya perempuan haid untuk membaca Al-Quran. وَقَدْ كَانَ النِّسَاءُ يَحِدْنَا فِي حَدِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَلَوْ كَانَتِ الْقَرَاءَةُ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِنَّ كَالصَّلَاةِ لَكَانَ هَذَا مِمَّا بَيَّنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِأُمَّتِهِ وَتَعْلَمُهُ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ وَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا يَنْقُلُونَهُ فِي النَّاسِ فَلَمَّا لَمْ يَنْقُلْ أَحَدٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي ذَلِكَ نَهْيًا لَمْ يَجُزْ أَنْ تَجْعَلْ حَرَامًا مَعَ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَمْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ وَإِذَا لَمْ يَنْهَى عَنْهُ مَعَ كَثْرَةِ الْحَيْضِ فِي زَمَنِهِ عُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ. Nah, perhatikan, ini adalah sisi pendalilan yang lain dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa perempuan yang haid boleh membaca Al-Quran. Tadi kan yang pertama beliau membantah dengan mengatakan hadis tersebut hadisnya lemah. Kemudian beliau menjelaskan kembali, dan sungguh para perempuan di zaman Nabi mereka haid. Sama seperti zaman sekarang, para perempuan itu mengalami haid, termasuk di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya membaca Al-Quran diharamkan kepada mereka, para perempuan di zaman Nabi ini, seperti salat, pasti ini termasuk hal yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Nah, jadi kalau salat kan dijelaskan, tidak boleh perempuan yang haid untuk salat. Nah, tidak ada dalil yang sahih, yang sharih, yang jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para perempuan di zaman Nabi yang mereka adalah haid. Ya, sebagaimana para perempuan di zaman sekarang, ya, perempuan zaman dulu juga haid di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun nyatanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan sebagaimana penjelasan beliau untuk salat. Beda dengan salat, Nabi jelas sharih bahwa salat tidak boleh bagi perempuan yang haid. Nah, membaca Al-Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskannya. Wata'lamuhu ummahatul mu'minin. Dan juga diketahui oleh ummahatul mu'minin. Wa kana dhalika mimma yanqulunahu finnas. Dan kalau seandainya mereka tahu, ummahatul mu'minin, bahwa itu dilarang, niscaya mereka akan menukilkannya, akan mengkabarkannya kepada orang-orang. Nyatanya, para ummahatul mukminin tidak menukilkan dilarangnya perempuan yang haid untuk membaca Al-Quran. Berbeda salat. Ummahatul mukminin, di antaranya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia menukil bahwa kami dilarang kalau haid untuk salat. Namun, ketika membaca Al-Quran, tidak dinukilkan dari perkataan mereka, yaitu apa? Mereka dilarang untuk membaca Al-Quran. Falamma lam yanqul ahadun anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika nahyan lam yajuz an taj'al haraman ma'al ilmi annahu lam yanha an dzalik. Maka tatkala tidak ada seorang pun yang menukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masalah yang demikian larangan, maka tidak boleh engkau menjadikan itu sesuatu yang haram. Disertai tahunya kamu bahwasanya Nabi tidak melarang perkara yang demikian. Jadi karena para sahabat tidak menukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah mereka menukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam larangan membaca Al-Qur'an, maka tidak boleh kita katakan apa itu haram. Padahal kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga tidak melarang demikian. Nah, apabila Rasul tidak melarang demikian, padahal banyak perempuan haid di zaman beliau, maka diketahui bahwasanya yang demikian tidaklah diharamkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian adapun berzikir kepada Allah, ya, kemudian bertasbih, membaca kitab hadis, kitab fikih, dan berdoa dan mengaminkan, mendengarkan Al-Quran, maka tidak ada khilaf dari para ulama bolehnya yang demikian. Jadi berzikir kepada Allah, membaca kitab fikih, hadis, tauhid, kemudian berdoa, mengaminkan doa, mendengarkan Al-Quran, maka para ulama tidak ada berbeda pendapat tentang bolehnya yang demikian. Wallahu a'lam. Kemudian yang dilarang yang ketujuh bagi orang atau perempuan yang haid maupun nifas adalah menyentuh mushaf Al-Quran. Menyentuh mushaf Al-Quran. Penulis mengatakan, masul mushaf liqaulihi ta'ala la yamassuhu illal mutahharun. Yang ketujuh adalah memegang mushaf Al-Quran. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Nah, memang ulama kita katakan juga berbeda pendapat tentang perempuan haid, apakah boleh memegang Al-Quran ataukah tidak. Nah, penulis di sini, beliau mengambil pendapat tidak dibolehkannya perempuan yang haid untuk memegang Al-Quran dengan berdalil dengan ayat ini. Allah mengatakan, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Namun, ayat ini tafsirannya bermacam-macam dari para ulama. Bahkan ada di antara ulama yang merojihkan maksud dari ayat ini adalah tidaklah menyentuhnya, nya di sini bukan kembali kepada Al-Quran mushaf, Al-Quran yang berbentuk kertas seperti sekarang, namun Al-Quran yang ada di lahul mahfuz. Tidaklah menyentuhnya, menyentuh Al-Quran yang ada di lahul mahfuz, kecuali orang-orang yang disucikan. Maksudnya apa? Para malaikat. Jadi tidak berkaitan dengan hukum yang dimaksud. Karena maksud dari ayat ini adalah, tidaklah menyentuhnya Al-Quran yang ada di lahul mahfuz, kecuali yang disucikan. Siapa mereka itu? Para malaikat. Nah, Allah mengatakan orang-orang yang disucikan. Ya. Seharusnya, orang yang ketika dia haid, kemudian dia mandi, maka ketika dia seorang perempuan haid, kemudian dia suci, kemudian dia mandi, maka dia kan menjadi suci. Maka bahasa Arabnya bukan orang yang disucikan, namun dia orang yang suci. Sebagaimana doa ketika seseorang itu berwudu, Allahumma ja'alni minat tawabin, waja'alni minal mutatahhirin. Jadikanlah aku termasuk hamba-hamba yang bertaubat, dan jadikanlah aku hamba-hamba orang yang bersuci. Karena dia sudah selesai bersuci dengan wudunya. Orang yang haid, dia suci, kemudian dia mandi, maka dia dikatakan orang yang suci, bukan orang yang disucikan. Nah, jadi para ulama yang berbeda pendapat dengan penulis, yang mengatakan boleh memegang mushaf, karena maksud ayat di sini adalah bukan ditafsirkan dengan orang-orang yang disucikan, maksudnya ketika dia suci dari haid ataupun nifas, namun adalah para malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketujuh, lafaz yang kedelapan, yang dilarang bagi perempuan yang haid maupun nifas adalah masuk ke dalam masjid dan berdiam diri di dalamnya. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, la uhillul masjida li junubin wala haidin. Saya tidak menghalalkan. Berarti apa? Nabi mengharamkan. Kalau tidak menghalalkan, berarti sebaliknya mengharamkan. Saya tidak menghalalkan masjid untuk orang junub dan juga wanita yang haid. Kita baca dulu penjelasan penulis. Yang kedelapan, yang dilarang perempuan yang haid maupun nifas adalah masuk ke dalam masjid dan berdiam di dalamnya. Walianahu sallallahu alaihi wasallam kana yudni ra'sahu li Aisyah wa hiya fi hujratiha fatarajjaluhu wa hiya haid wa huwa hina idzin mujawirun fil masjid wa kadza yuhramu 'alaiha al-murur fil masjidi in khaf talwithu fa in aminat talwisuhu lam yuhram. Jadi kata penulis yang diharamkan bagi perempuan yang haid maupun nifas adalah masuk masjid dan berdiam diri di dalamnya berdasarkan sabda Rasul, saya tidak menghalalkan masjid untuk orang junub dan wanita haid. Kemudian dalil yang kedua juga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjulurkan kepalanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha sementara Aisyah di kamarnya. Lalu Aisyah menyisir rambut beliau sementara dia Aisyah dalam keadaan haid. Dan saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang i'tikaf di dalam masjid. Maksudnya apa? Nah, jadi dalil yang kedua yang dijadikan dalil oleh penulis adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tikaf di dalam masjid. Kemudian Aisyah ketika itu sedang haid. Nah, Aisyah ingin menyisir rambut Nabi, ingin berbuat baik kepada Nabi, tidak masuk ke dalam masjid. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjulurkan kepalanya keluar. Sementara Aisyah di mana? Di dalam kamarnya. Nah, jadi maksudnya apa? Penulis berkesimpulan Aisyah radhiyallahu taala anha tidak masuk masjid karena beliau haid. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjulurkan kepalanya keluar, Aisyah di kamarnya, kemudian apa? Menyisirkan rambut Nabi. Tidak masuk. Seandainya boleh, maka Aisyah masuk saja ke dalam masjid untuk menyisir rambut Nabi. Kemudian penulis meneruskan, juga haram bagi wanita haid lewat di masjid dengan catatan bila dikhawatirkan akan mengotorinya dengan darah. Ini secara umum kita tidak boleh mengotori masjid. Entah dengan darah, entah dengan keringat, entah dengan hingus, entah dengan ludah, tidak boleh, haram hukumnya. Kenapa? Karena masjid memiliki penghormatan, memiliki kemuliaan. Makanya kalau kita masuk masjid diperintahkan untuk menghormati masjid. Caranya apa? Dengan sholat tahiyatul masjid. Nah, ketika perempuan haid dan misalnya dia tidak memiliki pembalut netes, maka tidak boleh untuk dia masuk ke dalam masjid. Afwan, tidak boleh lewat di masjid. Tidak boleh. Kalau seandainya tidak menetes, hanya sekedar lewat, nah aman dari tetesan, maka boleh. Tapi apa catatannya? Hanya sekedar lewat dan darahnya apa? Tidak mengotori masjid. Namun kalau berdiam bagaimana, apalagi itikaf, maka tidak dibolehkan, kata penulis. Nah, kita baca pendapat sebagian ulama yang mengatakan boleh perempuan yang haid untuk tinggal atau berdiam diri di masjid. Terlebih mereka ingin ikut kajian misalnya, terlebih mereka ingin belajar, ingin mengajar, yang aktivitas mereka belajar dan mengajarnya di masjid. Maka perhatikan juga penjelasan sebagian ulama yang mengatakan boleh perempuan yang haid untuk berdiam diri di dalam masjid, apalagi ada hajat seperti belajar dan mengajar. Penulis Tamamul Minnah, Syekh Adil Al-Azazi, beliau merajihkan bahwa boleh perempuan untuk berdiam diri di masjid. Kenapa? Karena kata beliau, lil bara'atil asliyah. Karena hukum secara asal adalah berlepas diri, yaitu tidak ada hukum, tidak ada larangan. Hukum secara asal adalah tidak adalah larangan. Kenapa? Kata beliau, wali adami wujudi dalilin nahidin ditahrim. Karena tidak ada dalil yang tegas dalam melarang, dalam mengharamkan. Adapun hadis-hadis yang dijadikan dalil oleh orang-orang atau ulama-ulama yang melarang, maka itu hadisnya lemah, kata beliau. Nah, hadis yang kita baca tadi, beliau mengatakan hadisnya adalah lemah. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Jasrah binti Dajajah. Nah, Imam Bukhari mengatakan rawi ini indaha ajaibu. rawi ini memiliki riwayat-riwayat yang aneh-aneh, yang gharib-gharib, yang asing, yang aneh. Kemudian Imam Ahmad pun juga mengatakan hadisnya lemah. Dan beliau Imam Ahmad, Imam Al-Muzani, murid Imam Syafi'i mengatakan boleh perempuan apa? Untuk tinggal di dalam masjid. Jadi orang-orang atau ulama yang berdalil dengan hadis tadi, maka Imam Ahmad dan juga lainnya mengatakan hadisnya lemah. Karena hadisnya lemah dan tidak ada dalil yang sahih, maka dilihat secara asal, yaitu tidak ada larangan. Maka kesimpulannya apa? Kata mereka boleh perempuan yang ingin masuk ke dalam masjid, yang ingin berdiam, terlebih ada hajat, ada keperluan untuk belajar atau mengajar, maka boleh untuk mereka berdiam diri di dalam masjid. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian bagian yang kelima, jadi kita simpulkan ada beberapa hal yang diharamkan oleh penulis bagi perempuan yang haid maupun nifas. Yang pertama adalah berhubungan suami istri atau berjima. Kemudian yang kedua adalah mentalak istrinya di waktu haid, ya ini yang dinamakan dengan talak bid'i, talak yang bid'ah, karena talaknya itu dikeluarkan keluar dari koridor syariah. Kemudian yang ketiga adalah sholat, ya, dan juga ijma' para ulama. Kemudian yang keempat juga berpuasa. Kemudian yang kelima adalah tawaf. Nah, 6, 7, dan 8 ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya, yaitu yang keenam adalah membaca Al-Quran, yang ketujuh adalah memegang mushaf, yang kedelapan adalah masuk masjid dan berdiam diri di dalamnya. Kita bacakan juga tadi pendapat para ulama yang lain yang mengatakan boleh perempuan yang haid membaca Al-Quran, memegang mushaf, dan juga masuk ke dalam masjid. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian yang berikutnya adalah al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima. Ma yujibuhul haidu, beberapa hukum yang merupakan konsekuensi wajib dari haid. Maksudnya apa? Ketika perempuan haid, maka apa yang wajib untuknya? Tadi kan ketika perempuan haid, yang dilarang apa? Nah sekarang ketika perempuan itu haid, yang wajib untuknya apa? Apa yang harus dia lakukan? Nah, yang pertama adalah penulis mengatakan yujibul ghusl liqaulihi sallallahu alaihi wasallam da'is salata qadral ayyamil lati kunti tahidin fiha thumma tasili wa salli. Haid mewajibkan mandi kalau dia sudah suci. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'is salata qadral ayyamil lati kunti tahidin fiha thumma tasili wa salli. Tinggalkanlah sholat selama hari-hari kamu haid padanya. Kemudian mandi dan sholatlah. Nah, kalau dia sudah suci, maka dia wajib untuk mandi. Kemudian, ketika perempuan itu haid, maka konsekuensi kewajiban apa yang ada padanya? Yang kedua adalah baligh. Ketika perempuan haid pertama kali, umur 12 kah, 13 kah, belum sempurna 15, ketika dia haid, maka dia sudah menjadi baligh. Sebagaimana para laki-laki belum umur 15, 12, 13 sudah mimpi basah. Anum-anum sudah cepat mimpi basah ya, zaman sekarang. Nah, ketika para laki-laki sudah mimpi basah, walaupun umurnya 12, 13, maka dia menunjukkan dia sudah baligh. Sebagaimana perempuan umur 12, 13, ketika dia sudah haid dan pertama kali, maka konsekuensinya adalah dia seorang perempuan yang baligh, yang baligh. Maka beban taklif sudah terjadi kepadanya. Ketika dia meninggalkan kewajiban, maka berdosa, terancam dengan siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dia menjadi baligh ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata haidin illa bikhimar. Allah tidak menerima salat wanita yang sudah haid atau yang sudah baligh kecuali dengan penutup kepala. Nah, jadi ketika perempuan itu sudah haid, berarti dia baligh, maka wajib menutup seluruh anggota tubuh yang wajib, termasuk adalah kepala. Nah, kemudian penulis mengatakan, faqad aujaba 'alaiha as-sitrah bihusulil haidi fadalla 'ala anna at-taklif hasala bih wa inna ma yahsulu dhalika bil bulugh. Nah, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkannya, perempuan yang sudah haid berarti balik tadi, menutup dirinya dengan terwujudnya haid. Ini menunjukkan bahwa beban taklif terwujud dengan haid tersebut, dan hal itu hanya terjadi saat dia balik. Jadi ketika perempuan itu haid, maka dia balik, maka wajib untuknya kalau ingin sah sholatnya untuk menutup seluruh auratnya termasuk kepalanya. Kemudian, hal apa saja sebagai konsekuensi wajib dari haid? Yang ketiga adalah tentang al-i'tidadu bih, beriddah dengan haid. Nah, ini bagi perempuan yang ditalak oleh suaminya, maka apa yang berkaitan tentang iddahnya, atau kapan habis masa iddahnya, maka berkaitan dengan haid. Itu tiga kali haid. Jadi, ini berkaitan dengan masalah talak. Jadi, dihitung dengan apa? Dihitung dengan haidnya. Ketika seorang suami mentalak istrinya, maka masa iddahnya adalah tiga kali haid. Tiga kali haid. Ketika dia sudah tiga kali haid dan suaminya tidak merujuknya, maka sudah terlepaslah suami istri dan tidak boleh untuk rujuklah lagi. Nah, jadi yang ketiga, hukum yang merupakan konsekuensi wajib dari haid adalah beriddah dengan haid. Penulis mengatakan, fatan qadil iddah fi haqqil mutallaqah wa nahwiha bil haidi liman kanat tahidu liqaulihi ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, Al-Baqarah ayat 228, yakni thalatha hiyab. Beriddah dengan haid sehingga habislah masa iddah bagi wanita yang ditalak dan semisalnya dengan datangnya masa haid, yaitu bagi wanita yang masih haid berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu tiga kali quru atau tiga kali haid maksudnya. Nah, ketika dia sudah tiga kali haid dan suci, maka dia boleh untuk menikah. Jadi yang berkaitan dengan perempuan yang haid, konsekuensi wajibnya adalah masalah iddah, masalah apa berhentinya masa iddahnya. Maka ketika sudah tiga kali haid kemudian suci, maka boleh untuk perempuan ini menikah. Kemudian yang keempat, beberapa hukum yang merupakan konsekuensi wajib dari haid adalah masalah al-hukmu bibara'atul rahim fil i'tidad bil haidi, memberikan keputusan hukum tentang terbebasnya rahim di dalam menghitung iddah dengan haid. Maksudnya apa? Ketika seorang perempuan itu ditalak oleh suaminya. Nah, ketika dia ditalak oleh suaminya, apakah dia mengandung anak dari suaminya ataukah tidak? Maka dilihat dari haidnya. Kalau seandainya dia tidak haid, maka ini berarti dia sedang mengandung. Dia sedang mengandung. Kalau dia ditalak oleh suaminya, kemudian dia haid, maka dia tidak mengandung. Kalau tidak mengandung berarti apa? Terbebaskan rahimnya dari janin atau sperma suami yang terdahulu. Jadi ini berkaitan dengan masalah baratur rahim. Apakah rahim ini ada isinya atau tidak? Jangan-jangan ketika suaminya mentalak istrinya, ternyata tidak haid, dia sedang hamil. Kalau dia sedang hamil, maka masa iddahnya adalah setelah dia melahirkan. Namun ketika perempuan ini haid, nah berarti dia tidak hamil, maka masa iddahnya adalah 3 kali haid. Jadi konsekuensi yang berikutnya adalah masalah bebas rahimnya, terbebaskan rahimnya dari sisi ada anaknya atau tidak, dia hamil atau tidak. Kalau dia haid, maka berarti dia tidak hamil. Kalau dia misalnya hamil, maka dia tidak haid. Kalau dia hamil, maka dia berarti tidak haid. Jadi, ketika perempuan itu, apakah ini ada isinya atau tidak, ini berkaitan dengan talaknya suami juga, maka dilihat dari haidnya. Kalau seandainya perempuan ini haid, berarti dia tidak ada isinya, tidak ada kandungannya. Kalau seandainya dia haid, maka dia, kepuntel-puntel nih. Kalau seandainya dia ada isinya, ada janinnya, maka dia tidak haid. Jadi, kapan perempuan itu dinyatakan bebas rahimnya dari janin suami atau sperma suami atau terbebas dari hamil atau tidak? Kalau seandainya dia haid. Ulang-ulang, kalau perempuan itu lagi haid, maka berarti tidak ada janinnya. Tidak, berarti dia tidak hamil. Nah, kalau dia haid, kalau dia hamil, berarti dia tidak haid. Ini masalah apa? Apakah rahimnya, apakah ada isinya atau tidak? Nah, jadi ini berkaitan tentang masalah bebas rahimnya dari anak suaminya. Kemudian, pembahasan berikutnya, catatan penulis menyebutkan dan menjelaskan tentang catatan bagi permasalahan ini. Beliau mengatakan, tanbih, idza taharatil haidu awin nufasa qabla ghurubi syamsi lazimaha an tusalliya adh-dhuhra wal asra min hadzal yawm wa man taharat minhuma qabla tulu'il fajri lazimaha an tusalliya al-maghriba wal isya min hadzal lailah li anna waqta as-salati ath-thaniyah waqtun lis-salati al-ula fi hali al-udhri wa bihi qala al-jumhur Malik wa Syafi wa Ahmad. Jadi ini ada catatan masalah haid. Bila seorang wanita haid atau nifas suci sebelum terbenamnya matahari. Maksudnya dia suci sebelum maghrib. Sebelum, contoh perempuan yang haid suci jam 5. Nah, maka dia harus sholat zuhur dan asar pada hari tersebut. Jadi ketika seorang perempuan dan dia suci jam 5:30 misalnya, maghrib kan 6:30. Nah, maka apa yang dia kerjakan? Wajib untuknya sholat zuhur dan asar. Bukan asar saja, zuhur dan asar pada waktu tersebut. Barang siapa suci dari keduanya sebelum subuh, maka dia harus sholat maghrib dan isya di malam itu. Nah, jadi ada seorang perempuan yang haid ternyata sucinya jam 3 subuh. Nah, berarti kan itu masih masuk waktu isya. Maka dia wajib sholat isya dan sholat maghrib. Kenapa demikian? Perhatikan. Karena waktu sholat yang kedua. Karena waktu sholat yang kedua adalah waktu untuk sholat yang pertama. Ketika dalam keadaan uzur. Contoh, kita tidak sholat zuhur karena ketiduran. Contoh, ada seorang yang tidur jam 12 siang. Belum masuk waktu zuhur. Ternyata bangun jam 5 sore. Apakah dia hanya sholat asar? Maka jawabannya tidak. Dia harus juga sholat zuhur. Kenapa? Karena disebutkan ini, waktu sholat yang kedua adalah waktu sholat yang pertama ketika ada uzur. Waktu sholat yang kedua adalah sholat asar. Waktu sholat yang pertama adalah sholat zuhur. Ketika ada uzur, maka waktu sholat yang kedua adalah waktu sholat yang pertama. Kenapa? Karena ada uzur. Jadi ketika ada seseorang yang ketiduran, dia tidur jam 12 siang, ternyata bangunnya waktu asar, maka wajib untuk dia sholat zuhur dan juga sholat asar. Nah, begitu pula perempuan yang haid ataupun nifas. Ketika dia sucinya di waktu asar jam 5 sebelum maghrib, maka dia juga wajib untuk apa? Salat zuhur. Demikian pula ketika dia suci jam 4 subuh, belum waktu subuh, maka dia wajib salat isya dan juga wajib salat maghrib. Kenapa? Karena waktu salat yang pertama, waktu salat yang kedua adalah waktu untuk salat yang pertama ketika ada uzur. Ketika ada, termasuk haid, uzur. Tidak bisa perempuan itu berlepas anak, enggak usah haid, enggak bisa. Dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu, dia enggak bisa mengelak, ya. Terjadinya haid. Itu adalah uzur. Nah, ketika dia suci di waktu yang kedua, entah salat asar atau salat isya, maka wajib juga dia mengqada, maka wajib juga untuk dia mengerjakan salat yang pertama, karena waktu salat yang kedua adalah waktu untuk salat pertama ketika ada uzur. Ini adalah pendapat jumhur atau kebanyakan para ulama, di antaranya adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Jadi perhatikan para perempuan, jangan sampai tidak mengetahui masalah ini. Ketika perempuan itu haid, misalnya haid, kemudian sucinya waktu asar, maka dia juga wajib untuk salat zuhur. Kemudian ketika dia suci di waktu sebelum subuh, jam 4 subuh, jam 3 subuh, jam 2 subuh, yang itu adalah masih waktu isya, maka dia juga wajib untuk sholat apa? Untuk sholat maghrib. Ya, untuk sholat maghrib. Ya, jadi maghrib isya, kemudian zuhur asar. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Insyaallah akan kita sambung lagi permasalahan masih seputar tentang haid, yaitu batas waktu minimal dan maksimal untuk nifas. Nah, tadi kan tentang haid, sekarang tentang nifas. Wallahu a'lam bissawab. Ya, tidak ada pertanyaan. Kalau pian ingin bertanya, maka tanyakanlah kepada para ustadz kita, ya. Ada Ustadz Ahmad Zainuddin, ada Ustadz Khairullah, Ustadz Hasbi, Ustadz Febri, Ustadz Aiman, tanyakanlah kepada mereka. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.